Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Malam ini kita lanjutkan bahasan kita, masih berkisar tentang na'at merupakan bagian daripada tawabi'. Beberapa pekan yang lalu kita membahas beberapa macam na'at, yaitu na'at mufrad, kemudian na'at jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Dan malam ini kita lanjutkan, yaitu macam na'at yang selanjutnya adalah na'at syibhul jumlah. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah yaitu na'at yang terdiri dari bentuknya jar majrur atau dzaraf. Jar majrur atau dzaraf. Baik, syaratnya yaitu mad'udnya harus dalam bentuk nakirah. Jadi na'at dan mad'udnya harus dalam bentuk nakirah, sama seperti syarat na'at jumlah, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Baik, misal, misal ra'aitu tuyuran fawqa syajarah. Ra'aitu tuyuran fawqa syajarah. Baik, ana sa'aktub. Bismillah. Naam, ra'aitu tuyuran fawqa syajarah. Nah, hunak nara hadhi jumlah, ay jumlah? Jumlah fi'liyah, sah? Sahih ikhwani? Naam, hadhi jumlah fi'liyah. Ra'aitu hadha fi'il wa fa'il, thumma tuyuran, huna mansub, limadha mansub? Maf'ul bih, sahih, object maf'ul bih mansub, ala alamatu nasbih fathah. Nah, ثم تأتي بعدها أي بعد هذه الكلمة يعني طيورا وهي نكرة فوق الشجرة يعني ظرف يعني ظرف فوق الشجرة فوق شجرة موقع إعرابها. Jadi موقع إعراب, kedudukan إعراب di sini fungsinya sebagai apa? Na'at li tuyur. Jadi ra'aitu tuyuran, saya melihat apa, burung-burung. Fauqa syajarah, yang berada di atas pohon. Jadi kalau terjemahkan dalam bentuk sifat atau na'at, ai fauqa syajarah, ai yang berada di atas pohon. Terkait dengan syubul jumlah, baik itu dzaraf atau na'at, ini memiliki ta'alluq. Atau ta'alluq tempat kembali. Jadi dzaraf atau jar majrur ini memiliki ta'alluq tempat kembali yang ada, yang berhubungan dengan na'at, dengan apa, dengan dzaraf ataupun jar majrur, yang ta'alluq itu mustatir, mustatir wujuban, dia tersembunyi, secara wajib dia tersembunyi. Kenapa? Karena yang dibuang itu sebetulnya sudah terkandung di dalam pengertian dzaraf itu sendiri atau jar majrur. Yang berada. Nah. Jadi ra'aitu tuyuran fawqa syajara. Jadi fawqa syajara ini ada dzaraf. Nah. Ini ada ta'aluknya. Dalam ta'aluk bentuk kata yang tersembunyi. Ay mustaqirratan. Mustaqirratan. Nah, mustaqirratan. Ini kata-kata mustaqirrah ada dalam pengertian syibul jumlah. Jadi fauqa syajara muta'alliq ini dzarfnya muta'alliq bi syai'in mahdhuf wa huwa mustaqir. Mustaqirrah. Nah, di sini mustaqirrah karena di sini apa? Dia jamak. Setiap jamak ghair aqil yu'tabar mu'annas. Nah. Baik, قبل ان ناتينا انا اتي بمثال khabar mubtada jumlah syibul jumlah ini. Masal al waladu fil bait. Al waladu fil bait. Ana di mana ana ini? Di dalam rumah. Kan gitu. Ana itu dalam rumah. Nah, ini di dalam grammar ilmunahu syibul jumlah atau jar majrur, baik itu jar majrur atau dzaraf, memiliki ta'alluq, yaitu tempat kembali yang berhubungan dengan dzaraf. Ada sesuatu yang dibuang, itulah pada hakikatnya sebagai khabar. Nah, sebagai apa? Khabar. Ay takdim adza al waladu fil bait, ay al waladu mawjudun fil bait. Mawjudun fil bait. Nah, mana khabarnya hakikatnya? Kata-kata mawjud. Au mustaqirun fil bait. Mana mustaqirun? Berada. Jadi al-waladu mustaqirun fil bait, itu maknanya. Nah, kata-kata mustaqir ini dibuang. Tidak dinampakkan. Kenapa? Karena sudah terkandung dalam pengertian fil bait. Kata-kata fil bait itu sudah menunjukkan. Jadi anak itu ada dalam rumah, anak itu berada dalam rumah. Kata-kata berada itu sudah terwakili dengan kata-kata jar majrur atau dzaraf. Nah, jadi kalau mau di i'rab silakan buka buku-buku yang ada i'rabnya, baik itu Kawakib Dzurriyah. Biasanya i'rab seperti itu, yaitu sebagaimana gini. Al-waladu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih fi harfu jarrin fi harfu jarrin mabni' ala sukun. Baik, al-bayti majrurun bi fi wa alamat jarrih kasratun zahiratun fi akhirih wa shibhul jumlah jarun wa majrurun muta'alliqun bi syai'in mahdhufin wa huwa mustaqirrun khabarul mubtada. Nah, itu dia. Paham tom? Jadi wa shibhul jumlah jarun wa majrurun, jarun wa majrurun muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Mana muta'alliq? Berhubungan dengan sesuatu. Jadi kata-kata fil bait ini dia terkait atau berhubungan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ma takdiruhu? Bentuk mahdhuf yang itu apa? Kalau dinampakkan apa takdirnya? Adalah mustaqirun au mawjudun au kainun. Arti sama, berada. Wa huwa khabar. Itulah sebagai khabar. Nah, jadi kata-kata mustaqir ini tidak dinampakkan. Kenapa? Karena fil bait itu sudah menunjukkan makna itu sendiri. Sahih? Masalan ana sa'altuka, aina sadiquka? Aina sadiquka? Fil bait, fil madrasah. Ada enggak? Kalau sudah kata madrasah, ada tidak? Ada kan, sah? Berarti berada di mana dia? Ya jelas berada di sekolah. Nah, jadi kata-kata berada itu tidak nampakkan karena makna fil bait itu sudah mengandung pengertian itu. Nah, itu kalau diirabkan secara apa? Secara luas ya. Nah, tapi biasanya untuk pemula biasanya diirabkan secara singkat saja. Secara singkat yaitu apa? Fil baiti tadi sudah diirabkan wa syibul jumla jar majrur fi mahalli rafa khabar mubtada. Fi mahalli rafa khabar mubtada, dia sebagai khabar mubtada, dia menempati tempat rafa. Ini juga benar ya. Nah, kembali kepada ini kalau di era ra'aitu tuyuran fawqa syajara, jadi tuyuran sebagai apa tadi, maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih fawqa dharfu ay dharaf dharful makan, sahih barakallahu fik, dharful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf asyjarati mudafun ilaihi majrurun, hadha majrur an mudaf daima majrurun majrurun wa alamatu jarih kasratun zahiratun fi akhirih thumma ba'da dhalika wa syibhul jumlah wa syibhul jumlah adh-dharfi, انظر wa syibhul jumlah adh-dharfiyyah muta'alliqun bi syai'in mahdhufin wa huwa mustaqirra na'tun, dia sebagai apa? Na'at. Jadi kata-kata mustaqirra maujuda au ka'ina itu sebagai na'at bagi tuyur ya. Itu kalau di i'rab yang panjang. Tapi kalau i'rab yang singkat supaya tidak membingungkan terutama bagi pemula, ya, i'rab singkat saja tadi sama seperti ini wa syibul jumlah adh-dharfiyyah fi mahalli nasbin na'tun fi mahalli nasab. Kenapa? Karena manutnya mansub. Ya. Paham tu? Nah, ini ra'aitu tuyuran fawqa syajara. Ra'aitu, nah, misal akar ra'aitu ra'aitu man ya'ti, man minkum ya'ti misal ini jar majrur ta'iran tayyib au asfur tayyib ra'aitu asfuran fil hadha jar majrur fil qasfi fil qafasi naam fil qafas mana qafas fil qafasi naam fil qafas mana qafas sangkar naam ra'aitu asfuran fil qafasi. Nah, fil qafas ini jar majrur. Kalau tidak dzaraf ini jar majrur. Ya. Kedudukannya sama. Dia sebagai apa? Sebagai na'at. Sebagai na'at. Ini katakan na'at dalam bentuk syibul jumlah. Dengan syarat man'utnya harus dalam bentuk nakira. Baik, wadih? Wadih. Alhamdulillah. Baik, fadhil ya Ustaz. Jadi kesimpulannya untuk syibul jumlah itu diawali dengan dzaraf atau isim majrur saja. Oh iya betul. Jadi yang dikatakan syibul jumlah adalah apa itu syibul jumlah? Barangkali perlu juga dipetang syibah atau syibih? Mana syibih? Serupa. Mirip. Mirip. Sama tapi enggak serupa. Syibul jumlah mirip dengan jumlah. Mirip dengan jumlah. Kenapa? Dia berapa kata ini? Dua. Karena yang nama syibul jumlah itu baik itu dzaraf dan majrur, jar majrur, ini enggak bisa berdiri satu kata, mesti dua kata. Minimal dua kata. Fauqa syajarah fil qafasi. Berapa kata ini? Dua. Dua kata. Nah, yang namanya jumlah itu minimal berapa? Dua kan? Nah, tapi ini bukan jumlah. Sahih? Bukan kalimat yang sempurna. Nah, bukan kalimat yang sempurna. Ya. Tapi ini sudah terdiri dua kata. Makanya dikatakan syibul jumlah mirip dengan jumlah. Kalau fokus saja di atas pohon, itu bukan kalimat sempurna. Apa maksud di atas pohon? Nah. Di atas pohon apa? Nah. Ini belum sempurna. Jadi kalau di atas pohon apa? Ada seekor burung, baru sempurna. Di dalam rumah, fil bait, dalam rumah, apa dalam rumah? Dalam sangkar, apa namanya? Itu belum sempurna. Tapi ini sudah dua kata. Nah, maka dikatakan syibul, jumlah itu jar majrur dan dzaraf. Pendengar dan pemirsa TV Raja, demikian penjelasan secara ringkas terkait dengan makna syibhu jumlah dan juga contoh yang disebutkan atau diberikan oleh Ustaz, semoga bisa difahami. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk menghadirkan atau membawakan sebuah kalimat dalam bentuk syibhu jumlah yang merupakan na'at, ya, yang merupakan na'at dari bagian na'at syibhu jumlah. Silakan di 021 823 6543. Kami berikan kesempatan bagi Anda. Fadhol. Baik, untuk penelpon yang pertama. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Kami sampaikan kembali di 021 823 6543. Baik ikhwan ataupun akhwat, untuk memberikan sebuah contoh kalimat syibhu jumlah yang merupakan pembahasan ketiga dari pembagian na'at di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan juga untuk rekan-rekan di studio mungkin yang pertama saja yang memberikan contoh. Allah akhir. Baik, Rahman menjawab. Sudah dia masuk? Halo. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu? Umu Ahsan Ustaz. Baik, ahlan Umu Ahsan. Ahlan Ahsan. Tafadhal ya Umu Ahsan. Iya. Mudah-mudahan sih betul. Mudah-mudahan. Iya. Marorna. Rijalan khalfal masjid. Mararna Rijalan Falfal masjidi. Nah ini ya ikhwani, saya ana asum hadhihi jumlah sahih am khata'ani. Mararna rijalan khalfal masjidi. Sahih am khata'. Mararna rijalan khalfal masjidi. Mararna ini perkataan marra yamurru. Nah, arti kami lewat. Abu Dhabi B, sah? Hah? Abu Dhabi ziyadah B. Nah, itu nih. Nah, hadhi jumlah laysa sahiha. Dia kalimat marra, fi'il marra, yahtaju ila harfi jar. Marra bi. Jadi marra Umu Ahsan, halo? Naam. Naam, idhan marra bi. Marartu bi. Jadi mararna bi. Oh. Iya. Hah? Iya, marar. Marorna. Nah, bi rijalin khalfal masjidi. Nah, sahih. Nah, taim arakum sahih am khata'ani? Ha? Mararna ada غير واضح ha? Taim anha aktib marah saniya ni atakir غير واضح ha? Di anna qalam ha? Taim. Mararna birijalin khalfal masjid. Naam. Sahih? Sahih, ha? Tayyib, nanzur syarat ini. Ini khalfal masjid, ini dharaf. Betul, khalfal masjid, dharaf. Nah. Kemudian terletak setelah apa? Nakira, sahih? Rijalin. Naam, ada sahih. Mararna birijalin khalfal masjid. Ahsan ya Umu. Nah, sahih, sahih. Baik. Untuk yang jar majrur mungkin kan Umu? Naam. Sibuh jumlah yang jar majrur dengan jar majrur. Fadhol. Oh, naam, khalfal masjid. Naam, khalfal. Halo? Halo? Ya, bagaimana? Nah, bisa datangkan contoh lagi yang berbentuk jar majrur? Contoh lagi Ustaz, misalnya gini. Nah, ya. Wujud, bisa? Apa ya, Ustaz? Tapi kalau kita berikan kesempatan untuk yang lain, yang lain, yang lain, Ustaz. Iya, iya. Coba nanti pikir lagi, nanti sambung lagi. Iya. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Ahsan. Nah, ini kan terkait dengan bahasa ya. Nah. Bahasa ketika kita ingin berbicara, kita harus paham juga kaidah supaya bahasa itu apa? Bahasa kita benar sesuai dengan kaidah. Nah, maka sebelum kita berbicara, perlu kita melatih contoh-contoh yang sesuai dengan kaidah. Nah, kemudian setelah benar contoh itu lalu dibiasakan. Nah, seperti mararna bi rijalin khalf masjid, ra'aitu tuyuran fawqa syajara, ra'aitu usburan fil qafasi. Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ah Kamarudin. Naam. Naam, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya Kamarudin. Li kitabun 'alal maktabi. Li kitabun 'alal maktabi. Masyaallah. Saya am khata ya. Li kitabun 'alal maktabi. Baik, ana aktub. Biar jelas. Naam. Nah, li kitabun alal maktabi. Baik, umur ana as'al. As'alukum ya ikhwani. Naam. Hal hadhi jumlah sahih am khata? Li kitabun alal maktabi. Ha? Mutaakkid? Indi kitabun. Naam. Labud bi indi. Ha? Indi. Mungkin. Indi kitabun alal maktabi. Jadi li enggak boleh? Enggak mungkin. Ha? Bisa. Hah? Ya jus amla. Nah, dulu pernah kita bahas ya. Iya. Li itu dipergunakan umum. Pergunakan umum. Jadi li pergunakan umum. Li untuk kata benda dan untuk orang. Umpamanya kam waladan laka. Kam waladan laka. Kam kitaban lak. Sudah? Keras, paham tuh? Kam waladan lak itu untuk orang. Untuk benda, kam kitaban lak. Nah. Keras? Nah, itu benda li salasa aulad. Li salasatu kutubin. Sedangkan indi dipergunakan untuk kata benda. Nah, kok kam kam kitaban indak. Kam kitaban indak. Nah. Tidak digunakan kam kam waladan indak. Jadi kam waladan laka. Baik. Hal hadza sahih? Naam sahih. Li kitabun ala al maktab. Baik, ana as'al ma al i'rab hadha? Ma al i'rab? Fadhil Kamaruddin. Naam sahih. Baik, tasi antu arif hadhihi al jumlah? Li. Naam, kullu. Naam. Naam. Kitab li. Naam, sahih. Li kitabun alal maktabi. Li, yani mubtada muakhar. Li mubtada muakhar. Khabar muakhar. Khabar muakhar. Tayyib, a'rib tafsilan. A'rib i'raban tafsila. Li. Li. Naam. Li mubtada. Khabar muqaddam. Nurid madha i'rab tafsil mufassil. Mufassil fasil i'rab. Naam. Li harfu jar. Lam. Al-lam harfu jar. Harfu jar. Dhamir mutakallim. Ya. Al-ya dhamirun majrurun. Majrurun. Ha? Bili. Majrur bilam, hakada? Iya, bilam. Mana majrur dia? Iya itu, ya itu. Ya itu mabni. Mabni. Iya, ya itu mabni. Kalau dia isi mabni, i'rabnya i'rab mahal ya. Mahal. Nah, ini harus dipahami. Jadi kalau dia isi mabni, i'rabnya diurai jabatan kata dalam kalimat di i'rab sebagai apa? Mahal, menempati. Tempat apa? Apa kalau dia di marfu, berarti tempat marfu. Kalau tempat itu tempat nasab berarti fi mahalin nasab. Kalau dia tempat itu tempat majrur berarti fi mahalijar. Nah, di sini ya itu adalah fi mahalijar. InsyaAllah. Ilan nakul eh al-lam harfu jarin al-ya dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli majrurun bilam fi mahalli jar bilam. Baik, wa syibul jumlah wa syibul jumlah jarun wa majrurun fi mahalli rafa khabar muqaddam. Kitabun, kitabun mubtada muakhar marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Jadi kitab ini sebagai subjek mubtada. Thumma ala al-maktab ada harfu jarin mabniyun ala sukun. Al-maktabi majrurun bi ala wa alamat jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa shibul jumlah al-jaru wa shibul jumlah. Shibul jumlah al-jaru. Al-jar wal majrur fi mahalli ha. Fi mahalli raf'in. Unzur. Huna fi mahalli rafa. Limadha? Li'anna al-man'ut marfu'. Wa huna fi fawq fi mahalli nasab. Nah, fi mahalli nasbin. Amma huna bi rijalin fi mahalli jarrin. Unzur. Huna fi mahalli rafa na'tun. Na'tun. Jazakallahu khair. Dan demikian jazakallahu khair Ahkamaruddin. Kalimatnya tepat, sahih. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang lain. Terjemahannya maknanya apa ini? Nah, ahsan. Tafadhal ya, akh. Li kitabun al-maktab. Nah, saya memiliki atau saya mempunyai sebuah buku atau sebuah kitab yang berada di atas meja. Nah, kenali sebagai na'at, ya supaya jelas na'atnya diartikan yang. Nah. Yang berada di atas meja itu. Ya. Baik, baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah di Bekasi. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Naam, ini dalam tuqdzuruf Ustaz ya. Naam ya. Ra'aitu mudarrisan yaqamu amama thullabin. Coba ulang kembali. Ra'aitu mudarrisan yaqamu amama thullabi. Apa itu yaqamu? Berdiri, sedang berdiri. Qama yakumu. Yakumu, afan. Nah. Afan. Yakumu amama thullabin. Baik, kita tulis dulu ya. Nah, supaya jelas. Ya. Supaya jelas. Baik. Anti tushahidin al-tilfaz amla? Tidak, Ustaz. Tidak. Baik, ayat di marasannya. Ra'aitu. Naam, mudarrisan. Ra'aitu mudarrisan yaqumu amama tullabin. Baik. Amama tullabin. Jadi amama tullabin di depan para siswa. Berarti siswa sendiri enggak jelas juga ya. Amamatul labin. Nah, enggak kata-kata amamatul labin ini dari sisi maknanya di depan para siswa-siswa juga enggak tahu kita. Kenapa bisa katakan di depan siswa-siswa juga enggak tahu ini? Jadi di depan amamatul lab di makrifatkan. Eh, maknanya tepat iya, amamatul lab. Iya. Jadi tulab mahasiswa yang kita maksud kan gitu. Nah, baik. Mana naat? Naatnya? Kita bercerita tentang naat sibul jumlah. Amamatullabi. Amamatullabi. Mana manutnya? Manutnya mudarrisan. Mudarrisan. Kemudian yakumunya sebagai apa sih itu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau gitu sebagai apa? Khabar saja. Khabar dari mana? Khabar apa? Dari mudarrisan kan. Mudarrisan. Khabar mudarrisan berarti mudarrisan sebagai mubtada. mansub, maf'ulun bi said. Nah, ya. Mudarrisan maf'ul bi. Sebagai apa? Khabar jumlah, Ustaz, ya. Khabar jumlah. Kalau khabar jumlah berarti ada mubtada'nya. Mana mubtada? Ini maksudnya khabar apa? Khabar inna atau khabar kana atau khabar mubtada? Karena khabar itu banyak. Khabar mubtada. Khabar mubtada berarti ada mubtadanya. Subjeknya mana? Itu bentuk anta, ra'aita, ra'aitu. Ra'aitu itu isim atau fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Bisakah kata kerja jadi mubtada? Enggak tahu, Ustaz. Baik, ana as'al ikhwanakum. Baik, ya akhl. Awalan hadhi jumlah sahih, ta'bir sahih am la? Ani ana as'al, at-ta'bir sahih am la? Sahih 100%? Ha? Lima ada tashir ila akhir. Ata ma rayuka anta ani? Fadl akh. Ra'aitu mudarrisan yaqumu amama at-tullab. Ta'bir sahih am la? Sahih, 100%. Kullukum muttafiqun aw hunaka khilaf bima bainakum? Khilaf bima bainakum, ha? La, ma fi khilaf. Baik, sahih. Baik, terjem hada. Naam, Ustaz, ana tad Ustaz. Nah, baik, naam, terjemi ya ma'aman umma'i. Nah, saya melihat guru sedang, seorang guru sedang berdiri di depan para siswa. Sedang berdiri di depan para siswa. Jadi kita bicara tentang na'at sibul jumlah. Mana na'at sibul jumlah di sini? Amamatullah. Amamatullah. Nah, betul atau salah? Sahih am khata' ya? Hah? Khata'. Qalu khata'ani. Kalau salah, yang benar apa nih? Yakumunya dibuang, Ustaz, ya? Apa? Yakumunya dibuang, Ustaz. Nah, kalau makanya ini, kalau ra'aitu mudarrisan yakumu amam mamatullab, hadhi jumlah sahiha. Ya. Nah, wa idha qulna ra'aitu mudarrisan, nah. Right? Ra'aitu mudarrisan amamat tullabi. Mudarrisan amamat tullab. Hada hadhi jumlah sahiha am la? Ha? Sahiha. Ha? Mutaakid? Baik. Jumlah yang mana yang tepat bahasan kita ini tadi? Ha? Dua kali, Ustaz, ya. Kali, ya. Barangkali, ya. Iya. Coba nanti saya tanya ikhwannya di sini. Taib, ha. Marayukum. Yang mana? Jumlah yang mana yang tepat? Atau enggak ada tepat sama sekali? Ra'aitu mudarrisan asani. Izan jumlah asani, ya. Jumlah asani, ya. Taib, katanya jumlah asani, ya. Taib, mal farku bainal jumlah ula wasaniya min haithul makna? Apa perbedaannya? Iya. Ada perbedaannya? Yang pertama, sifat atau na'atnya adalah yakum. Nah, berarti bentuknya apa ini? Jumlah fi'liyah, ini bahasan kita pada usbul madhi, minggu yang lalu. Iya. Nah, ini jangan lupa. Kelihat, yakum ini kan fi'il, ya. Fi'il berarti dia jumlah, setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, berarti ini na'atnya, na'atnya dari yakumu, bukan amama. Ama ini sebagai dharaf, la mahal i'rab. Nah. Dia tidak ada sebagai apa, la mahal i'rab, tidak ada kayak apa, tidak dia sebagai na'at. Hanya sebagai dharab semata-mata. Nih, yakumu ini dan sebagai na'at. Oh, gitu. Yakumu. Bentuknya jumlah fi'liyah. Baik. Baik, aina dhamir ya'ud ala mudarris? Mesti ada dhamir. Kalau jumlah, mesti ada dhamir. Mana dhamirnya? Dhamirnya kembali kepada kepada na'at tadi Ustaz ya? Iya, kepada man'ud. Mudarris. Ya. Nah. Kan mesti ada dhamir. Kalau dia jumlah, mesti ada dhamir, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, mesti ada dhamir yang kembali kepada man'ud. Yang tadi Ustaz katakan muta'alliq bi syai'in mahdzuf yang mana Ustaz? Itu kan syibul jumlah. Oh, syibul jumlah. Iya. Nah, ini kan yakum bukan syibul jumlah, itu jumlah. Jumlah. Iya, kalimat sempurna. Dia berdiri kan itu yakumu yang dia sedang berdiri. Nah. Mana? Ya akhwan ha, aina? Aina dhamir? Antum? Wahid minkum yujib, ha? Dhamir eh? Dhamir mustatir. Naam ya, dhamir mustatir. Ma takdiruhu? Huwa. Nah, huwa dhamir mustatir ini adalah sebagai pelaku, sebagai fa'il pada yakum. Mustafil mesti ada fa'il. Mana fa'il yakum? Dhamir mustatir. Huwa. Dhamir itulah yang kembali kepada mustar, mudar, mudarris. Nah, dia apa nih? Dia siapa? Dia seorang guru tadi. Iya. Yang sedang berdiri. Jadi saya melihat seorang guru yang sedang berdiri di depan para siswa, itu para murid. Nah, kalau yang di bawah, saya melihat seorang guru di depan siswa. Bedanya apa? Kalau di atas ini berdiri, gurunya berdiri. Kalau di bawah belum tentu kan? Betul? Nah, kalau di bawah tidak ada pernyataan tentang bahwa dia berdiri atau enggak berdiri. Saya melihat seorang guru di depan siswa. Yang depan siswa mungkin guru sedang duduk. Ya. Kalau di atas sedang berdiri di depan siswa. Jadi yang di bawah inilah bahasan kita. Ini amamatullab, ini sebagai apa? Na'at, dia dharaf. Na'at. Bagi mudarris. Nah. Kalau syibul jumlah wadha'tu kitaban 'alal mahad. Nah, ini amamatullab ini syibul jumlah nih. Cuma bentuk dharaf. Ya. Jadi syibul jumlah ada dua, ada dharaf, yang kedua apa? Jar majrur. Baik, mungkin jar majrurnya. Baik, tafadhali. Wadha'tu kitaban 'alal maktabi. Wada'tu kitaban kakak wajadtu tullaban fil fasli. Wajadtu kitaban tullaban fil fasli. Iya. Nah, Ustaz. Nah. Sahih. Ada pertanyaan Ustaz. Ana ini untuk isim al-qatlu itu Anda mendapatkan di dalam surat Al-Baqarah itu ada fil qatla dengan isim maksur, tapi di kalimat yang lain ada minal qatli, itu kenapa bisa ada berbeda Ustaz? Iya, iya, iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Heeh. Mubasyar akhirat. Tapi nanti mungkin kita di belakangnya al-qatla dengan iya. Kita akan akhirkan jawabannya Ummu Fatimah. Kami berikan kesempatan berikutnya di kesempatan malam ini yang ingin menyampaikan contoh dari syibhu jumlah yang merupakan na'at. Ya, kami angkat dulu dari pesan singkat dari Maksal di Aceh. Dia menyampaikan sebuah contoh, ra'aitu rajulun yadribu Zaidin, yadribu taib di sini Zaidan mungkin, ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Saya mukhata' ikhwan. Ha? Antum la tujibu awalan qawla antufakiru. Ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Sahih am khata? Al-jumlah sahiha. Wal khata? Bukan sebuah jumlah. Sahih? Betul? Ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Naam. Ra'aitu rajulun yadribu Zaidan. Alhamdulillah, ada qultu lakum madha ismuhu Zaidan wa inam. Hadha khata'an. Mal khata' kata rajul itu. Wa sahih ra'aitu rajulan. Kenapa? Kenapa maf'ul bih? Objek. Mesti mansub. ya ra'aitu rajulan yadribu Zaidan. Nah, jumlah sahiha, cuma bahasa ini sudah berlalu minggu yang lalu, bahwa na'atnya dalam itu apa? Jumlah fi'liyah, yadribu Zaidan. Jumlah fi'liyah, bukan dalam bentuk zaraf, ya. Atau sebut jumlah. Nah, Rah Maksal dari Aceh, ya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan na'at, sibuh jumlah. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Wafa. Hai, Ummu Wafa. Naam, tafadhali. Ustaz boleh coba contoh yang apa na'at yang dalam bentuk jumlah? Bismillahirrahmanirrahim. Na'at yang bentuk jumlah. Bentuk jumlah. Silakan, silakan ya. Enggak bahas ini. Iya, silakan aja mau yang jumlah boleh untuk memantapkan ya materi yang lalu. Nah. Tiga contoh. Heeh. Ahfadhu surata baqaratin ayatuha tawilatun. Ahfadhu surata baqaratin. Surata Baqaratin ayatuha qalilatun. Ayatuha qalilatun. Baik, ana as'alukum ya akhi, al hadhi jumlah am la? Ahfadhu surata Baqaratin ayatuha qalilatun. Nah, saya tanya antum, benar atau tidak? Sahih am khata'? Ha? Nah, dia memberikan contoh apa? Contoh bahwa na'at jumlah. Iya. Na'at jumlah. Jadi aqra'u surata Baqaratin ayatuha qalilatun. Naam, tafadhal. Yahti ila al-kitabah ini? Ahsan. Baik, naktub. Ah, samahtum. Nah. Ahfaz. Masyaallah, al-qalam. Ayatuha qalilatun. Naam, ahfadhu surata Baqaratin ayatuha qalilatun. Hada ta'bir sahih am khata' ini? Hah? Khata'. Salahnya di mana? Kalau khata'. Hah? Ayatuha tadi bilang apa? Ya qalila au katsira? Enggak masalah. Nah. Cuma ini takbirnya dulu. Qalilatun au katsiratun. Boleh. Baik. Nah, ayatnya sedikit atau ayatnya banyak? Saya membaca surat Baqarah, ayatnya yang ayatnya sedikit. Nah. Hah? Undur takbir hadha. Wa qad na'at. Nah. Sahih am khata? Ha? Tabiq al-qa'idah, tabiq al-qa'idah. Coba, ha? Tabiq al-qa'idah, sahih am khata ini? Anzur. Nanzur awalan. Baik, ayatuha qalila aw katsira? Baik, muhim. Baik, ayatuha katsiratun. Naam. Aina انظر آياتها كثيرة جملة أم ليست جملة جملة أم ليست جملة جملة اسمية ألو جملة اسمية جملة اسمية صحيح آياتها كثيرة أو آياتها قليلة هذه جملة اسمية آيات نعم اسم مبتدأ أين خبر كثيرة أو كثيرة أو قليلة أو طويلة طيب لا بسني نعم هذا مبتدأ وهذا khabar ini. Khabar. Oh, ada mubtada. Naam. Ada khabar. Naam, kita lihat sebelumnya ma'rifah atau nakirah. Surat Baqarah. Surat Baqaratin, ma'rifah atau nakirah? Mana ma'rifahnya? Unzur, unzur, unzur hadhi. Hadhi kitab ahfadhu surat Baqaratin. Hiya maqala surat al-Baqarati. Surat Baqaratin. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Idafatu ila nakirah, nakirah. Nah, idafatu ila nakirah, idafa ila ma'rifah, ma'rifah. Nakai nakira zid nakira nakira nakira zid ma'rifah ma'rifah hasilnya ma'rifah. Nah ini tetap dia nakira. Baik, ana as'al marra thaniya, hal hadhi jumlah sahiha? Ahfadhu surat Baqarah ayatuha katsira, jumlahnya benar sahih kaidahnya sahih. Masyaallah. Ya, kata li kalau kita lihat secara kaidah itu benar. Secara kaidah benar. Nah, tapi maknanya enggak masuk. Enggak masuk di mana? Enggak masuk. Kalau katakan ahfadhu surata baqaratin ayatuha katsira, saya membaca surat Baqarah yang ayatnya banyak berarti ada surah Baqarah yang lain ayatnya sedikit. Nah, kan? Perhatikan pemahamannya. Antum enggak sampai ke situ ya. Iya, kalau antum katakan saya membaca surat Baqarah yang ayatnya banyak, berarti ada surah Baqarah yang kedua yang ayatnya sedikit. Nah. Ayatuha tawilah, atau enggak apa-apa, ayatuha tawilah, enggak apa-apa, ayatuha tawilah. Nah, kita coba. Ayatuha tawilatun. Berarti ada surat Baqarah yang lain yang ayatnya pendek. Ada enggak di Al-Qur'an? Surat Baqarah hanya satu. Surat Baqarah hanya satu. Tidak ada surat Baqarah yang kedua, ketiga. Makanya ini dari sisi kaedah benar ya. Benar sisi kaedah naatnya. Akan tapi di sini maknanya tidak tepat. Nah, kenapa? Tidak ada surat Baqarah itu hanya satu. Makanya tepatnya ahfadhu surat al-Baqarah. Pakai alif lam ini. Karena kan ada nama kan? Surat al-Baqarah itu pakai alif lam. Jadi qara'tu surat al-Baqarati, surat al-Fatihati, surat Ali Imran. Nah, ini yang tepat. Tepat apa maknanya? Cuma enggak tepat kaedah kita, enggak masuk kaedah kita di sini. Ya. Kenapa? Ini jumlah, jumlah ini terletak setelah ma'rifah bukan nakirah. Nah. Terletak setelah apa? Ma'rifah. Nah, kalau terletak setelah ma'rifah itu masuk kepada hal, bukan na'at. Ya. Hai, Bia Mu Wafa. Nah. Halo, Mu Wafa. Bisa difahami? Bisa dipahami? Iya, iya, bisa, Ustaz. Iya. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Satu lagi, Ustaz. Iya, tafadhali. Hadha shawt hadha. Alal maktabi kutuban sama ruha zalim. Alal maktabi kutuban samanuha zalim. Ana aktub ya. Alal anti tushahidin itifaz? La. Alal maktabi kutuban. Naam. Kutuban. Ana aqra kama huwa di kolom akhir ni. Nah. Hah? Kutubun. Barakallahu fiki. Ya, saya tidak bahas dulu. Kutubun. Ya, kutubun. Diralat lagi ya. Kutubun. Masya Allah. Alal maktabi kutubun samanuha zalim. Naam. Samanuha zalim. Naam. Zalim. Taib, ma ra'yukum? Coba terjemahkan dulu. Terjemih. Di atas meja, nah, buku-buku, ada buku-buku yang harganya mahal. Ah. Jadi di atas meja ada kitab-kitab, ada kitab-kitab yang harganya. Yang harganya mahal, yang harganya mahal. Baik, ana as'alukum ya ikhwani. Ha, maraikum, hadhi jumlah sahihah? Ha? Muwafiq li madha? Li bahthina? Sesuai dengan pembahasan kita? Fakiru awalan qabla an tujibu. La taqulu sahih sahih. Ha, fakiru awalan. No, fakir walau daqiqah ni. Ha. Thamanuha ghalin. Hiya qalat thamanuha ghalin. Hadha madha qawluha wa laysa qawli. Ala al-maktab kutubun thamanuha ghalin. Sahih? Laysa bi sahih. Al-jumlah sahihah. Baik, muwafiq li kaidah? Muwafiq li kaidah? Sesuai dengan kaidah yang dibahas tadi? La. Di mana kesalahannya kalau enggak sesuai? Nah. Ada masih ini sih. Iya. Kalau masih... kalau sibul jumlah ini bukan sibul jumlah. Yang tapi umum. Ini jumlah apa? Ini bukan beliau tidak. Oh, tidak memberikan, iya, sibul jumlah. Berikan contoh sibul jumlah. Nah. Akal tu. Sebentar. Berarti jumlah apa? Berarti jumlah apa ini? Ya. Jumlah apa? Naat ini? Iya, tadi masih ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Sahih ikhwan? Sahih. Tanya ana as'al, ghalin betul enggak? Ini ghalin sebagai apa ini? Ana as'al, ghalin sebagai apa? Khabar mubtada. Khabar mubtada? Tamanu. Ah, mubtada-nya samanu. Ghalin khabar mubtada. Khabar mubtada. Ada khabar mubtada majrur. Dia nakirah, Ustaz. Kalau nakirah bukan jadi kasrah tak tanggung, Ustaz. Nah, ada khabarnya majrur. Ghalin ini majrur kan? Betul. Fi mahalli fi hali rafin. Kenapa fi mahalli rafa? Karena kalau karena kirah bukan jadi kasrah tanwin, Ustaz. Kayak mabin gitu kan, mabin. Mabin gitu. Iya, ini untuk mengingatkan kita kembali. Tujuan saya supaya ingat kembali memori kita. Bahasan ini isim apa namanya? Isim apa? Isim apa nih? Manqus. Isim manqus. Iya. Isim manqus itu ianya dibuang. Kapan ianya dibuang? Nakirah, Ustaz. Iya, kalau dia tidak pakai alif lam. Yang kedua tidak mudhaf. Tidak mudhaf. Mudhaf. Iya. Kalau dia mudhaf, ianya tetap. Umpamanya qadi Makkata. Qadi Makkata. Di qadi ianya ada karena dia sebagai mudhaf. Jadi kalau enggak ada mudhaf qadin. Nah. Jadi tidak pakai alif lam, yang kedua tidak mudhaf, yang ketiga, syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Hah? Enggak ingat? Nah, perlu diulang-ulang nih. Man minkum ya arif? Huwa laisa mansuban. Dia tidak mansub. Kalau mansub apa? Qadiyan, ghalian, madiyan. Ianya thabita. Di sini bukan mansub, tapi dia marfu atau majrur. Jadi kalau dia majrur atau marfu, ianya dibuang. Ini sebagai apa? Dia marfu ini. Dia marfu. Ini ghalin ini. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Nah, di atas ya yang dibuang. Asalnya ghaliyun, ya. Itu sebagai apa? Khabar mubtada. Baik, tafadhali. Misalnya at sibul jumlah. Katabtu darsan amamat saburati. Nah, katabtu darsan amam as-saburati. Masya Allah. Sahih akhwat. Sahih? Sahih. Naam, sahih. Kataptu darsan amam as-saburati. Naam. Baik, au ala as-saburah. Kataptu kataptu darsan. La bas amam as-saburah. Baik, barakallahu fik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Wafa, barakallahu fiik. Dan kami berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Silakan di belakang Ummu Wafa. Halo. Iya. Silakan. Halo. Mohon maaf, dikecilkan dulu suara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Hanif, Ustaz. Abu Hanif. Dari mana Abu Hanif? Min Karawang. Taib. Baik, tafadhal ya Abu Hanif. Misal min fi Halo? Naam. Misal jumlah fi na'tun. Na'at jumlah. Nah, benar. Baik, jumlah, تفضل. Nah, jumlah. Hadzal waqt munasib idhar ila suqi. Ulang kembali. Pelan-pelan. Bi astari qamis bi annahu yuridu an astari qamisan. Baik, Abu Hanif, mohon maaf. Coba dulu satu persatu. Satu persatu. Iya, karena ini suaranya apa? Agak ini. Pelan-pelan Abu Hanif, silakan. Naam, Ustaz. Tafadhal. Hadza huwa al-waqtul munasib. Hadza huwa al-waqtul munasib. Lidhahab illa suq. Li? Lidhahab. Lidhahab. Illa suq. Ila suq. Tuma? Li'annahu. Naam, li'annahu. Uridu an astari. Li'annahu uridu. Uridu an astari komisan. Komisan. Wilcita. Fauqa dukani. Fauqa dukani. Fauqa dukani. Fauqa amama dukani. Bagaimana fauqa amama dukani? Amama dukani. Nam sat. Jadi hadha huwa al-waqtul munasib lidh-dhahabi ila as-suq. Nah. Li'annahu, kenapa li'annahu? Hunya kemana kembalinya? Seharusnya bukan li'annahu, li'anni. Li'anni, Ustaz. Nah. Hadha huwal waqtul munasib lidh-dhahabi ila as-suq li'anni uridu an ashtariya qamisan. Qamisan amama ad-dukkan. Amama ad-dukkan. Naam, sahih am khata' ya ikhwani? جملة طويلة ها هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق هذه جملة صحيحة نعم هذا لا شك نعم. هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق كمان بقى لأني نعم. أريد لأني أن أشتري قميصا أمام الدكان لأني أريد نعم شرطنا nggak perlu pikir لأني لا nggak ada kaitannya iya إني أريد نعم إني أريد أن أشتري قميصا أمام الدكان yang syahid di sini ada إني أريد أن أشتري قميصا أمام الدكان صحيح خطأ صحيح خطأ صحيح نعم أريد أن أشتري قميصا baju yang di mana yang di depan toko makanya أمام الدكان ظرفية dia sebagai apa na'at bagi Qamisan. Naam, sahih. Ustaz, ini soal Ustaz. Naam, tafadhal. Jika ditanya bahasa Ustaz. Maaf, Abu Hanif. Halo. Halo, sebentar. Ini suaranya apa? Suaranya tidak jelas. Mungkin dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, Abu Hanif. Naam, Ustaz. Ini soal. Baik, perlahan-perlahan. Pertanyaannya. Ini soal, Ustaz. Baik, tafadhal. Jika ditanya bahasa Arab mengenai kita sudah terdesak menjawabnya. Yakul likuli kaidah istina. Ma makna Ustaz? Apa coba ulang kembali? Likuli kaidatin. Likuli kaidah fi istisna. Ma makna Ustaz? Fi istisna. Likuli kaidah fi istisna. Naam Ustaz. Oh, maksud setiap kaidah itu ada pengecualian. Naam. Iya ya. Itu maksudnya. Tapi itu maknanya. Yang ditanya maknanya saja, Bu Hanif. Yang ditanya maknanya. Halo. Jazakallah khair. Ya. Ya. Maknanya, maksudnya. Iya. Iya. Jazakallah khair, Bu Hanif. Barakallah fiik. Nanti kita akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ada dua pertanyaan, ingatkan ya. Iya, nanti di belakang ya kita bahas. Kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Raja, mungkin satu penelpon kembali kami terima di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Ihsan. Ahlan. Naam, Ummu Ihsan, ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Kaifa al-usra tayyibun? Alhamdulillah. Masyaallah. Enggak dah lama ni enggak kedengaran ini. Baik, tafadhali. Yang sederhana aja dulu Ustaz ya. Oh iya, sederhananya nanti baru agak berat dikit. Iya. Ummu Ihsan, mohon maaf sebelumnya, volume suaranya dikecilkan dulu Ummu, ada feedback. Jazakallah khair. Ra'aitu Muhammadan fawqal jibal, fawqal jabal. Ra'aitu Muhammadan fawqal jabali. Fawqal jabali. Ra'aitu Muhammadan fawqal jabali. Baik, mana na'at situ? Na'at fawqal. Fawqal jabali, sibul jumlah. Ra'aitu Muhammadan fawqal jabali. Baik, ana as'alukum. Hal hadhi jumlah sahihah? Ana as'alni sahih am la ni? Ha? Jumlah sahihah. Baik, sahih, jumlah sahihah. Baik, hal hadhi jumlah sesuai dengan kaedah yang kita bahas? Munasib lil kaedah. Baik, kita bahas tentang kaedah apa? Na'at syubul jumlah dharab. Baik, aina na'at di sini? Na'at Fawqal jabal. Tapi aina man'un? Muhammadan. Nah, Muhammadan. Jadi man'unnya Muhammadan, na'atnya Fawqal jabal. Tapi ana as'al, Muhammadan ma'rifah atau nakira? Ma'rifah. Ma'rifah. Apa syarat na'at sibul jumlah atau atau jumlah atau sibul jumlah? Nakira kan? Nakira. Ana badal tak tolibu. Baik, jumlah betul itu. Jumlahnya benar ya, sahiha. Tapi itu bukan termasuk na'at. Tak tolibu na'am. Na'am. Baik. Apa? Ra'aitu taliban. Na'am. Oh, ra'aitu taliban fawqal jabal. Jaid, hadza sahih. Ra'aitu taliban fawqal jabal. Saya melihat seorang siswa atau seorang mahasiswa di atas gunung. Nah. Sahih. Nah. Fi misal akhar? Tiba jumlah kan. Ra'aitu talibun fil fasli. Ra'aitu talibun. Talibun fil fasli. Fil fasli. Naam. Sibul jumlah jar majrur. Jar majrur. Baik, mana na'atnya? Talibun. Talibun. Na'at talibun. Ra'aitu talibun fil fasli. Nakira. Fil fasli. Yang ditanya na'at bukan man'ur. Fil fasli jar majrur ya. Iya, fil fasli jar majrur. Sebagai apa dia? Sebagai na'at. Na'at. Mana man'urnya? Talibun. Talibun, nakira kan? Nakira. Iya. Coba saya tanya nih, ini jumlahnya benar enggak nih? Nah, qalu khata. Di mana kesalahannya? Nah, bukan talibun, ra'aitu talibun. Sebagai apa talibun? Halo Ummu Ihsan. Sebagai apa talibun? Kenapa dia marfu? Tadi anti qulti madza ra'aitu talibun fil fasli. Talibun hadza khata. Wa sahih taliban. Taliban. Ya sebagai maf'ul kan? Ra'aitu. Taliban maf'ul. Na'am, ra'aitu taliban fil fasli. Fasli. Ini kurang menggigit ini ya. Nah, ini mungkin dah lama ya. Jar majrur ini anu badil sat ala sajarati waladun. Ala ala syajarati waladun. Waladun. Naam. Ala syajarati waladun. Terjemahkan. Di atas di fawqa syajarati. Ala syajarati. Tayyib, fawqa syajarati waladun ala syajarati. Tayyib, fawqa syajarati waladun, di atas pohon anak. Ada laki-laki. Seorang anak laki-laki. Nah. Baik, mana naatnya? Oh, Mubtada Khobar. Dah. Itu Mubtada Khobar. Nah. Fauqa syajaratu khabar muqaddam, walad Mubtada Mu'akhar. Tidak ada situ naat di situ. Nah, ini mau diberikan? Iya. Tapi paham pembahasannya? Bahasannya paham kita, paham? Dapat dipahami bahasannya? Mungkin ini memberikan contoh yang agak rumit ya, agak sepot. Ya, perlu pembiasaan sebetulnya. Iya. Baik, Om. Jadi kalau naat itu pertama kalau kita mendatangkan naat mesti kalimat sudah sempurna terlebih dahulu. Sempurna terlebih dahulu. Kalau belum sempurna, ya. Jadi kalau naat sebul jumlah itu harus sempurna terlebih dahulu. Ya. Ala, maksudnya, misalkan, hada ra'aitu ana alal maktabi kutubun, saya enggak. Hadhi jumlah? Sahih. Hadhi jumlah sahiha am la? Nah, sempurna? Sempurna. Nah, baru datangkan naat bagi man'ud. Jadi alal maktabi kutubun. Nah, apakah naatnya jumlah atau syibul jumlah? Samanuha ghalin. Taib umu ihsan, nah. Bisa difahami? Syukur Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa ihsan di Keranggan. Barakallahu fiik. Taib, demikian satu penelpon yang terakhir yang kita bisa angkat. Dan beberapa contoh dari syibul jumlah telah disampaikan melalui pesan singkat saat kami akan angkat mungkin. Beberapa contoh yang disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bima Muhammad Ali, akalal qittu as-samaka ala sahni. Naam. Akalal qittu as-samaka ala sahni. Ala sahni. Mungkin diterjemahkan dulu saja. Naam. Ya, kucing itu makan ikan di atas piring. Di atas piring. Naam. Baik, takbir sahih. Assalamualaikum. Akal al-qittu as-samaka. As-samaka atau as-samakata berarti apa? Seekor apa? Seekor ikan. Nah. Jadi kalau as-samaka itu apa? Bentuk isim jenis umum. Ya. Jadi akal al-qittu as-samaka ala sahni. Bagaimana takbirnya? Sisi bahasa Arabnya benar susunan namanya? Sahih, naam. Itu benar. Ya, cuma itu tidak termasuk bahasa naat. Kenapa? Karena as-samaknya dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah, naam. Itu diingat. Harus nakirah kalau dia jumlah atau syibul jumlah. Jadi, akalal qittu samakatan. Mana samakatan? Seekor ikan. Ya. Akalal qittu samakan ala sahni. Di atas yang, di atas piring. Ya, baru dia terimakan arti yang. Jadi kucing itu telah memakan seekor ikan yang di atas piring. Nah, demikian Muhammad Ali di Bima. Jadi tidak pakai alif lam, enggak marifat ya. Ya, samakatan atau samaka. Samaka diganti dengan samakan. Ya, kalau pakai alif lam, takbir kuat, takbirnya benar. Kedua-duanya benar takbir. Samaka atau samakata, cuma berbeda i'rabnya. Beda pembahasan. Ya. Baik. Kita angkat kembali yang contoh berikutnya dari Abdullah di Sulawesi Barat. Qara'tu darsan ala saburati. Naam. Bagaimanakah jumlah berikut Ustaz? Qara'tu darsan sahih saya. Qara'tu darsan ala sabura. Jadi saya telah membaca pelajaran yang berada di atas papan tulis. Naam. Taib. Betul. Sahih. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Dan contoh berikutnya. Ra'aitu mumaridatan fil ghurfati. Naam, ra'aitu mumaridatan fil ghurfati. Sahih. Mumaridah, saya melihat perawat di dalam saya kamar. Saya melihat seorang perawat perempuan di dalam kamar. Iya. Taib, benar saja? Naam, sahih. Naam. Kami angkat kembali dari pertanyaan berikutnya dari Mustafa di Ciamis. Mararna rijalan khalfal masjidi. Apakah tadi, ini benar? Tadi ada sudah contoh tadi ya. Nah, jadi bukan rijalan, tapi mararna bi rijalin khalfal masjidi. Jadi marra bi mesti pakai bi. Jadi mararna birijalin khalfal masjid. Taib, demikian. Dan pertanyaan berikutnya dari yang tadi Umu Hanif, Ustaz. Wah, iya. Qatla dan qatla. Nah, qatla itu jama' daripada qatil. Kalau qatlun itu masdar. Qatlun itu masdar. Qaf, ta, lam itu baris sukun itu masdar. Qatala yaqtulu qatlan. Qatala yaqtulu qatlan itu masdar. Kalau qatla yang pakai alif di ujung itu jamak daripada qatil. Qatil jamaknya qatla. Jarih, jarha. Paham tu? Jarih. Nah, gini. Al-jarih. Al-qatil. Jadi, al-jarih. Al-jarih. Nah, ini al-jarih. Ini jamaknya, bentuk jamak adalah jar al-jarha. Ini al-jarha. Jarih al-jarha. Jamaknya al-qatil al-qatla. Jadi al-qatil, al-qatilu, al-qatilu, jamaknya apa? Jam'uha, kita bagi istilah jim. Jam'uha, jamaknya adalah al-qatla. Nanti silakan lihat di kamus ya. Tapi mana jarih? Ini jarih bimana majruh, bimana isim maf'ul. Jarih bimana majruh, mana jarih? Yang terluka. Bimana majruh, al-qatil bimana al-maktul, yang terbunuh. Jadi jamaknya al-qatla. Berarti apa? Banyak yang terbunuh. Nah, iya. Demikianlah ya, semoga bisa difahami. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami akan kembali pertanyaan yang berikutnya yang tadi. Oh iya. Kaidah. Likulli qaidah, ha? Setiap kaidah, ha? Ada fihi, yang fihi istisna. Fihi istisna. Likulli qaidah fihi istisna. Ini juga enggak tepat. Ya. Maknanya setiap kaidah ada yang dikecualikan. Menurut pendapat Allah alam ini enggak tepat. Jadi tidak semua kaidah itu ada pengecualian. Ada sebagian kaidah yang dikecualikan, terutama sarafnya. Cobalah kaidah sarfiyah. Nah, timbangan ya. Seperti kata-kata masjid nih. Kata masjid yang seharusnya kalau menurut kaidah itu bukan masjid tapi masjad, isim makan. Isim makan, bukan masjid tapi masjad. Itu isim makannya yang apa menurut kaidah. Tapi keluar pada kaidah jadi masjid. Nah, coba kembali pada sarab itu ada yang apa? Yang beberapa ini keluar dari kaidah, ya. Tapi tidak semua. Baik, tolong. Baik, satu bahasa pertanyaan atau contoh kami angkat kembali yang terakhir dari Samsul di Gorontalo, dari Gorontalo. Syahadtu tilfaza fi ghurfatil julusi. Naam. Syahadtu tilfazan. Naam. Naam, fi ghurfatil julus. Iya, betul. Saya melihat siapa melihat sebuah TV yang di mana? Yang berada di ruang duduk atau ruang tamu, ruang duduk. Keluarga. Nah. Berarti ada TV lain kan gitu di sisi makna pengertiannya. Saya melihat sebuah TV yang berada di mana? Di ruangan duduk atau ruang tamu. Jumlah betul. Saya. Nah. Baik, Ustaz. Taktafi insyaallah. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سنواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله ونشكركم جميعا على حسن اشتراككم وحسن استماعكم وبارك الله فيكم جميعا ونختتم سبحانك اللهم وحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته